Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan, para peserta takhasus di hadirin di sini, juga para netizen di mana saja Anda berada yang ikut gabung pada pelajaran bahasa Arab dengan mengambil pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah di mana saja Anda berada. Barakallahu fikum wa azanillahu wa iyakum. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mohon maaf, dua kali Jumat saya absen, ada uzur ya. Jumat sekarang alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa. Pembahasan kita sudah sampai pada alamatun nasbi, ya, tanda nasab. Yuk kita ulang baca Matan Al-Ajurumiyah tentang tanda nasab, ya. Walin nasbi berapa? Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa-hadfun-nun. Apa artinya? Nasab memiliki lima tanda. Pertama fathah, kedua alif, ketiga kasrah, keempat ya, dan kelima hadfun-nun. Terus wa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksir wal fi'lil mudhari alladhi idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Pertama dalam isim mufrad, dua jamak taksir, yang ketiga di fi'il mudhari, yang kalau kemasukan huruf nasab dan tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun, ya. Maksudnya fi'il mudhari untuk berapa macam dhamir? Lima. Apa saja? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Lima dhamir ini fi'il mudhari-nya tidak bersambung pada akhirnya dengan suatu pun. Untuk huwa yaf'ilu, ya. Untuk hiya taf'ilu anta, taf'ilu ana, af'ilu nahnu, naf'ilu. Tuh, semuanya ya. Kalau huma bersambung, untuk huma apa? Yaf'ilani, itu bersambung dengan alif dan nun, ya. Nah, jadi kalau lima fi'il mudhari tadi kemasukan huruf nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Sudah ya. Terus yang kedua, wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dalam al-asmul khamsah. Apa saja? Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Itu kalau sedang rafa. Kalau sedang nasab, aba, akho, hama, fa, dan za. Saya telah melihat bapakmu. Raitu abaka. Saya sedang membuka mulut Abu Bakar. Ana aftahu fa mulut Abu Bakar fa Abi Bakrin. Saya sedang menolong mertua Zaid. Ana ansuru Hama Zaidin. Ya. Sudah cuma itu ya. Alif hanya menjadi tanda bagi nasab di dalam Asmaul Khamsah. Jadi Asmaul Khamsah itu kalau sedang rafa, tanda rafanya dengan wau, kalau nasab alif, kalau jar iya, jadi abi, akhi, hami, fi dan zi ya. Sudah. Ketiga, wa ammal kasratu. Ini yang ketiga sudah belum? Sudah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fil jam'il mu'annasis salim. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dalam jamak mu'annas salim saja. Contoh, saya sedang menolong wanita-wanita muslimat. Ana ansurul muslimati. Enggak ada ta. Coba ana ansurul muslimati irab. Ana dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Ansuru fi'lun mudhari'un marfu'un. Belum. Kenapa marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Al muslimati maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al kasratu niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul mu'anasis salim. Ya, hanya itu. Jadi jama' mu'anas salim kalau sedang rofa, tanda rofanya dengan rofa dhamma. Kalau sedang nasab kasrah, kalau sedang jar kasrah juga ya. Jadi tidak ada jama' mu'anas salim yang fathah, tidak ada. Itu sudah kan? Nah, terus wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fil fitasniyati wal jam'i. Ya. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dalam isim tasniyah dan jama' apa? Mudzakkar salim. Saya sedang makan dua buah roti. Ana akulu khubzani. Khubzaini. Kalau khubzani mah sedang rofa. Sedangkan ini khubzaini sebagai apa? Mafulun bi harus nasab. Ana akulul khubzain. Ini sudah belum? Sudah juga ya. Coba khubzaini di i'rab. Khubzaini maf'ulun, maf'ulun bi man subun wa alamatun nasbihi Al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu isim tasniyah. Terus belum selesai. Belum selesai. Ada alif gitu? Kan sudah iya mas sebagai wan nunu iwadun anitanwini fil ismil mufrad. Iya. Dua orang ustaz sedang menasihati dua orang murid. Nubara rando ustadzani yan sohani atil midaini. Ya, baca al ustadzani yan sohani atil midaini. I'rab al ustadzani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammi li'annahu ismu tasniyah. Terus wa nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad yan sohani fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatun nasbihi wa alamatun rafihi subutun nun niyabatan anid dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus wal alifu alif tasniyah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabarul mubtada atil midaini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu ismu tasniyah. Terus wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Sudah ya. Kedua apa? Jama' ya. Jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Para mujahidin sedang memerangi orang-orang kafir di medan perang. Al-mujahiduna yuqatiluna. Kalau yaktuluna membunuh. Yuqatiluna kafirun atau kafirin. Kenapa tidak kafirun? Yuqatiluna kafirina fi medanil qital. Baca al-mujahiduna yuqatiluna al-kafirina fi medanil qital. I'rab al-mujahiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu bukan subutunun al-wawu niyabatan anil dhammi li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Terus wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad yuqatiluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'ihi wa apa sebetulnya sebetulnya niyabatan anid dhammi li'annahu minal af'alil khamsa. Terbalik sama una-una tapi beda ya. Terus al-wawu wawul jamaah. Mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Al-kafirina mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu jam'ul muzakkari salim. Terus wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad ya. Nah ini contoh ya menjadi tanda bagi nasab di dalam jamak mudzakkar salim. Selesai berarti. Ada pertanyaan tentang ini? Kalau enggak salah sampai sini kan ya? Fahimtum? Ini kan sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Teruskan baca. Wa amma hadfun nuni fatakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsatil lati raf'uha bithabatin nun. Apa artinya? Adapun membuang nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dalam al-af'alul khamsah yang tanda rafanya dengan thubutun nun. Af'alul khamsah ya. Apa arti af'alul khamsah? Fi'il yang lima. Fi'il madhi apa fi'il amr? Fi'il mudhari. Pinter ya. Fi'il mudhari yang lima. Itu fi'il mudhari untuk domir apa saja? Huma, hum, antuma, antum, dan anti. Ha. Bakasih dengan fi'il daraba untuk fi'il mudhari huma. Yad ribani hum yadribuna antuma tadribani antum tadribuna anti tadribina tadribina. Nah, ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah ya. Kita sudah jelaskan bahwa ketika rafa kelima af'al khamsah ini tanda rafanya dengan thubutun nun, ini tanda rafa. Kalau alifnya, wawunya, alif lagi, waw lagi, iya, ini disebut apa? Fa'il. Alif disebut alif apa? Tasniyah. Wawunya? Iyanya? Mukhatabah. Nah ini semua fa'il. Ini sedang rafa. Kalau kemasukan huruf nasab. Contohnya apa tadi? Yang pernah an, lan, idan, kai. Ha, idan. Dan seterusnya. Tapi yang pokoknya empat. An, lan, idan, kai. Apa arti an? Bisa untuk, bisa agar, bisa supaya gitu ya. Lan, tidak akan. Idan, kalau begitu. Kalau begitu umpamanya sayati Zaidun, akan datang Zaid sekarang. Saya bilang karena saya enggak suka kepada Zaid. Idzan ana adhhab. Kalau begitu idzan adhhaba, ya. Keempat huruf ini huruf apa? Nasab. Hanya masuk ke fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kemasukan huruf ini, maka dia mansub. Tidak lagi rafa. Hukum asal fi'il mudhari apa? Rafa kan ya? Rafa. Kalau tidak kemasukan huruf nasab atau huruf jazm. Kalau kemasukan huruf nasab, maka dia menjadi nasab. Nah, untuk af'al khamsah ini, tanda nasabnya huruf nunnya ini dibuang. Jadi, kalau umpama ini masuk ke ini, ayat riba. Layyad ribu. Idzan tadriba dan seterusnya begitu. Cara mengi'rabnya an harfu harfun nasbin. Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi hadfun nun. Al-alif alif tasniyah mabniun ala sukun fi mahalli rafi fa'il. Kalau fa'ilnya sama gitu ya. Ini contohnya. Sekarang kita terapkan pada kalimat. Bikin. Para murid sedang belajar ilmu nahu agar faham bahasa, agar faham Al-Quran. Gimana? Murid-murid? At-talamidhu, ya. At-talamidhu belajar ilmu nahu. Yadrusuna ilmu nahu. Agar faham Al-Quran. Coba baca. Apa? At-talamidhu yadrusuna ilman nahu nahwi nahwa. Kenapa? Mutafilah. Ilman nahwi liyaf hamu Al-Quran. Kan jama at-talamidhu. Irab. At-talamidhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ut taksir. Apa mufradnya? At-tilmidhu. Terus. Yadrusuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa'alamatu raf'ihi thubutunun. Ingat thubutunun. Niabatan anil dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu waw jama'ah mabniyun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Terus ilma maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. An-nahwi mudhafun ilih majrurun wa alamatu jarrih kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Li harfun nasbi. Di dalam empat tadi enggak ada ya. Kae aja dah kalau begitu. Kae. Tapi nanti ada loh. Kae yafhamu. Kae harfun nasbi. Yafhamu fi'lun mudhari'un mansubun bi kae. Kae wa alamatun nasbihi hadfun niyabatan anil fath li annahu minal af'alil khamsah. Terus alif al wawu, wawu jama' mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Wawunya ini kembali ke siapa? Ke talamidh ya. Terus Al-Qur'ana maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Ah, orang-orang kafir tidak akan masuk surga sampai mereka beriman. Al-kafiruna lai yad hulu apa hula? Hulu apa mastaka? Hulunya hulu biasa apa pakai waw alif? Hatta termasuk huruf nasab. Baca. Al-kafiruna la yadkhulul jannata hatta yu'minu. I'rab. Al-kafiruna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi mudhammatun masa. Oh, apa nun? Al-wawu niabatan anidhammi li'annahu jam'ul mudhakari salim wa'nunu iwadun anitanwini fil ismil mufrad. Lai, lan harfun nasbi. Yadkhulu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatun nasbihi hadfun nun niyabatan anil dhammi li annahu minal af'alil khamsah. Terus al wawu jama' mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Al jannata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Hatta harfun nasbi. Yu'minu fi'lun mudhari'un mansubun bi bihatta salah. Jadi empat huruf an, lan, idzan dan kae itu menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Nanti selebihnya adalah lam kai itu li dengan makna kai, liyafhamu kai tadi. Termasuk hatta itu mengandung huruf an ini nih. Tapi tersembunyi setelah hatta. Disebut dalam bahasa Arab tersembunyi itu mudmaratan ba'da hatta. Mudmaratan. Mudmaratan itu nyumput, ngumpet, tersembunyi. Ba'da huruf ya. Seperti tadi saya menuliskan nah, liyafhamu. Liyafhamu ini lam, ini lam kai. Lam dengan makna kai. Kai itu agar atau supaya atau untuk. Jadi liyafhamu li huruf nasab. Yafhamu fi'lun mudhari mansubun bi an. Tadinya li ay yafhamu. Li an-annya dibuang, tapi ada tersembunyi. Tidak dibuang, nyumpet. Li yafhamu fi'lun mudhari mansubun bi an mudmaratan ba'da lam kai. Wa alamatun nasbi hadfun. Ini juga sama. Hatta huruf nasab. Yu'minu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta, ya. Mudmaratan ba'da hatta. Wa alamatun nasbihi hadfun. Ya, gitu. Jadi hanya empat ini saja, anlan, idhan, dan kai yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Adapun nanti sisanya, nanti kita akan pelajari huruf-huruf nasab itu selain empat itu apa saja nanti ada. Itu semuanya menasabkan fi'il mudhari'nya dengan an mudmaratan yang tersembunyi setelah huruf-huruf tadi. Tapi huruf nasab, hatta huruf nasab, li huruf nasab gitu ya. Sebutnya huruf nasab. Fatimah sedang belajar agar lulus dalam ujian. Fatimatu ini di atas. Fatimatu tad masa. Kalau begitu jangan Fatimah, anti aja. Kalau Fatimah iya ya. Kalau Fatimah iya. Kamu hei wanita anti. Anti tadrusina. Agar pakai li lam kai. Agar lurus, apa lulus? Najahayan jahu. Coba bikin untuk anti. Li hah? Najahayan jahu. Untuk anti? Tan fil imtihan ya. Litan jahina. Baca anti tadrusina litan jahina fil imtihan litan jahina. Litan jahi nunnya dibuang ya. Litan jahi ya. Anti baca anti tadrusina litan jahi fil imtihan. Irab anti dhamirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahali raf'i mubtada'un. Terus tadrusina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatun nasbihi thubutunun niabatan anil dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Kan ni af'al khamsah ya. Terus al-ya'u ya'ul mukhatabah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Terus li harfun nasbi tanjahi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ba'da lam kai wa alamatun nasbihi hadfun nun niabatan anil fathi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-ya'u ya'ul mukhatabah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun fi harfu jar al-imtihan majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahir. Fahimtum? Ini soal saya. Kalau yang apa ada khamsah ya domir atau asam aku pak diutamakan atau mana itu? Iya. Kalau untuk huma dan antuma itu sama baik untuk muzakar maupun untuk muannas. Kalau umpamanya untuk kalian berdua, kalian laki-laki, apa fi'il mudhari'nya? Kalian berdua sedang duduk. Tajlisani. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan apa? Sama tajlisani. Sekarang untuk mereka berdua laki-laki sedang duduk. Yajlisani. Untuk perempuan tajlisani. Tajlisina, tajlisani, yajlisna ya. Untuk perempuan apa? Taf'ilani, taf'ilina, taf'ilani yaf'ilna. Mudmarotan semua dari huruf nasabnya an. Harfun nasbinnya an. Iya, an. Jadi mudmar bi'an mudmaratan ba'da huruf-huruf tadi ya. Kalau sudah dan tidak ada lagi pertanyaan, berarti selesai sudah tanda-tanda nasab semuanya ya. Kalau sudah selesai tanda nasab, berarti hampir selesai tanda i'rab semuanya. Sebab kalau tanda jar tanpa harus dibahas pun harus sudah terbahas dengan sendirinya tuh. Sebenarnya dalam contoh-contoh lalu sudah terbahas ya. Coba kita teruskan ke tanda khafad ya. Wa ammal wa ammal khafdi fatakunu alamatan walil khafdi thalathu alamat al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Dan khafad memiliki tiga tanda. Nama lain untuk khafad apa? Jar. Khafad atau jar. Jar atau khafad punya tiga tanda. Pertama kasrah, kedua ya, ketiga fathah. Coba aja lihat ya. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Maka adapun kasrah, dia menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Fil ismil mufrad al-munsharif. Dalam isim mufrad yang munsharif. Makna munsharif itu yang bertanwin, yang menerima tanwin. Contohnya yang sudah kita bahas, kitabun, Muhammadun, Zaidun, Majlisun, Masjidun, Baitun, itu semuanya isim mufrad. Kalau sedang jar, tanda jarnya dengan kasrah. Saya tanya, kita sudah membahas isim apa saja yang kasrah? Yang kasrah, yang jar. Karena ini tanda jar, berarti kita menggunakan yang jar. Apa saja yang jar? Pertama, yang majrur karena ada huruf jar ya. Kedua, iya kosam termasuk huruf jar. Yang kedua apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan jar ya. Berarti kita menggunakan dua itu. Ada satu lagi tapi belum diajarkan, yaitu na'at man'ut. Tapi yang sudah kita bahas dua, yaitu majrur dan mudhaf ilaih. Nah itu contoh umpamanya saya bertemu dengan Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Coba i'rab marartu. Fi'lun madin mabniun ala ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Tu domirun raf'in mutaharrikun. Mabniun ala ala dhommi. Fi mahali raf'i fa'ilun. Terus gak di jumlah. Ada ini isim jumlah fi'liyah bukan ismiyah. Gak ada khobar. Bi harfu jar. Muhammadin majrur bil bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Muhammad kan isim mufrad ya. Jadi pertama dalam isim mufrad yang munsharif. Kedua jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir kita juga sudah jelaskan. Contoh umpamanya kami sedang belajar di kaum muslimin sedang sholat di masjid-masjid. Gimana tuh? Al-muslimuna yusalluna fil masajidi. fil masajidi. Masajid jama apa? Jama taksir. Mufradnya masjid. Jamanya masajid. Nah, jama taksir juga kalau sedang jar, tanda jarnya dengan kasrah. Apa yang dimaksud munsharif nanti kita bahas. Ada munsharif, ada ghair munsharif, ya. Contoh lain umpamanya, saya bertemu dengan murid-murid di jalan. Gimana tuh? Marartu bil bit talamidhi fit tariq. Atau saya bertemu dengan murid-murid di kelas. Marartu bit talamidhi fil fasli. Nah, bit talamidhi, ya. Itu juga sudah. Terus yang ketiga, wa jam'il mu'annasis salim. Jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim tandanya apa? Alif ta'. Nah, kita sudah bahas. Jama' mu'annas salim kalau sedang rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Kalau sedang nasob, tanda nasobnya dengan kasrah. Kalau sedang jar, dengan kasrah juga. Saya bertemu dengan wanita-wanita muslimat di masjid. Marartu bil muslimati fil masjidi. Nah, bil muslimat, ya. Itu tanda jar dengan kasrah. Terus wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ia menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Ini juga sudah. Pertama fil asma'il khamsah. Asma'il khamsah kalau sedang rafa dengan apa? Wau. Kalau sedang jar, kalau sedang nasab, i alif. Kalau sedang jar, iya. Umpamanya Abu Bakar sedang membuka mulut mertuanya. Abu Bakrin yaftahu fama. Mulut mertuanya, bukan mulutnya. Fa hamihi, gitu. Sebab Abu Bakar tuh dentis. Mertuanya sakit gigi. Baca, baca, baca. Abu Bakrin yaftahu fa hamihi. Apa artinya? Abu Bakar sedang membuka mulut mertuanya. Ada berapa asmaul khamsah di sini? Dua? Empat? Tiga? Aduh, ikhtilaf. Mana saja? Abu. Terus? Fa. Hami tiga. Ya Rab. Abu Bakrin. Abu. Mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Al-waw niyabatan anil dhammi li'annahu minal asmail khamsa. Terus? Wahuwa mudhaf. Bakrin? Mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu ismu ifrad. Yaftahu. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi ahli annahu enggak ada li annahu. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Abu Bakrin. Wal jumlatu minal fi'l wal fa'il fi mahalli raf'i khabar mubtada fa mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niyabatan anil fathi li annahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf hami mudhafun ilaih majrurun. Boleh kita katakan majrurun bil mudhaf, boleh. Majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasri li annahu minal asmail khamsah. Terus wa huwa mudhaf hi hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahali jarri mudhafun ilaih. Enak benar hi mudhaf ilaih. Enggak mau capek. Ada tiga asmul khamsah abu, fa dan hami. Dalam tiga keadaan yang berbeda ya. Kalau abu sedang, kenapa dia rofa? Karena mubtada. Kalau fa sedang nasob, kenapa dia nasob? Mafulin. Kalau hami sedang jar, kenapa dia jar? Mudhaf ilaih. Nah, karena ini rofa, ini nasob, ini jar, maka tandanya berbeda ya. Kalau sedang rafa dengan waw, kalau sedang nasab dengan alif, kalau sedang jar dengan iya. Tah gitu ya. Jadi ini sudah. Jadi yang pertama, yang tanda jarnya dengan iya, asmul khamsah. Kedua isim tasniah, ketiga jamak muzakkar salim. Tiga-tiga sudah kan? Sudah. Yang belum yang ketiga tuh. Apa yang ketiga? Yang ketiga fathah, itu yang belum. Jadi ada jar yang tanda jarnya dengan fathah. Ini yang belum kita bahas. Tapi enggak kita bahas sekarang, waktunya sudah habis. Hanya satu dalam isim ghair munsharif. Tadi kan makanya disebut isim ghair munsharif kan? Nanti ada isim ghair munsharif. Apa itu munsharif? Apa itu ghair munsharif? Perbedaannya apa? Kita akan bahas insyaallah Jumat depan. Yang penting i'rabnya tuh, yang detil itu. Kalau i'rabnya faham, ngerti, berarti kita tahu alasan kenapa dibaca a, i, u, tahu ya. Tidak akan apa bingung, tidak akan liar. Ada pertanyaan? Yang dalam jumlah kafirun lan yadkhulu, alifnya di i'rabnya gimana? Di i'rab juga alifnya? Yadkhulu ada alif kan pada wa. Oh iya. Sebenarnya tadi disebut secara langsung yadkhulu fi'lun mudhari mansubun bi lan wa alamatun nasbihi hadfun nuni alifan gitu. Tanda nasabnya dengan membuang nun dan diganti dengan alif. Untuk apa? Membedakan bahwa alif di sana itu menandakan ada huruf lain yang dibuang, tapi tidak memiliki fungsi terhadap nahunya, gramatikanya ataupun artinya. Tapi ada, harus ada. Gitu. Alif lil itlak. Bukan, kalau alif lil itlak pada fi'il mudhari seperti fa'alu. Nah, di sana ada lilit. Nah, ini berbeda. Gitu aja penjelasannya. Ada lagi? Ustaz, yang istilah mustatir itu apa sama dengan mudmar itu? Mustatir. Beda. Tapi secara arti sama tersembunyi, tapi penggunaannya yang berbeda. Kalau mudmarah itu mengandung, di dalam sudah terkandung ada. Kalau mustatir tersembunyi. Itu aja bedanya. Maknanya ya mirip-mirip lah, cuma istilahnya yang berbeda ya. Antara terkandung dengan tersembunyi. Terkandung ada enggak? Ada. Tersembunyi ada enggak? Ada, tapi enggak nampak. Susu ini mengandung vitamin. Kelihatan enggak vitamin? Enggak ada. Vitamin itu tersembunyi di balik susu. Sama-sama ya. Gitulah intinya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.